الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، kita telah selesai mempelajari kewajiban baca Al-Fatihah dengan rinciannya dan yang mengikut dengan Al-Fatihah, mulai dari ta'awud basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian amin setelah Al-Fatihah. Tersisa satu masalah yang dibahas oleh ulama, dan ini penting sebelum beralih ke matan yang baru, yaitu apa masalahnya, adalah apa yang dibaca oleh orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Dia tidak bisa baca Al-Fatihah. Nah, apakah misalkan dia baru masuk Islam, ya, atau baru belajar Islam, sebelumnya tidak memperhatikan? Kemudian hendak sholat, jika dia sholat sendiri, Al-Fatihah rukun. Jika dia bermakmum, Al-Fatihah wajib. Baik, apa yang dilakukan? Orang yang tidak menguasai bacaan Al-Fatihah, dia wajib belajar. Wajib belajar membaca Al-Fatihah sampai dia menguasainya. Sampai dia menguasainya. Selain yang disebutkan tadi, bahkan sebagian orang, ya, sebagian orang, apalagi dia termasuk ajam. Ajam itu non-Arab, bukan orang Arab. Banyak muslim sudah lama Islamnya, tapi baca Al-Fatihah dengan benar tidak bisa. Hafal surat Al-Fatihah, tapi bacanya tidak benar. Tidak bisa tajwid. Makhraj huruf tidak bisa. Tidak bisa bedakan sin, shin, sod, dot, ha, dan seterusnya. Ha, ha, dan seterusnya, yang tidak mengerti makhraj. Semuanya dibaca rata. Nah, jadi itu bukan hafal Al-Fatihah. Tidak bisa baca Al-Fatihah, tidak hafal Al-Fatihah. Kenapa? Karena namanya saja dia hafal Al-Fatihah, tapi bacanya tidak benar. Maknanya berubah-ubah. Lain maknanya, sudah kita pelajari kan. Ganti huruf, berubah makna, tidak sah. Dan ini banyak yang seperti ini, bukan orang yang baru masuk Islam ini. Dan ini terjadi terutama di kalangan orang-orang ajam. Orang ajam yang seperti kita-kita ini, bukan orang-orang Arab. Ya, bukan orang-orang yang berkebangsaan Arab, yang memang berbangsa Arab. Nah, artinya harus belajar. Jika dia tidak belajar, ya, dia berdosa. Karena hukum baca Al-Fatihah wajib, minimal jika dia makmum wajib, meskipun bukan rukun. Jika dia sholat sendiri, dia, ya, hukum Al-Fatihah rukun. Dan yang lebih celaka lagi sebagai imam masjid, ya, di kalangan awam, jadi imam padahal Al-Fatihahnya enggak beres. Musibah. Musibah. Nah. Jadi perkara ini, ya, wajib belajar baca Al-Fatihah sampai benar-benar menguasainya dan membacanya dengan baik dan benar dan sah. Dan ini masuk dalam kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu perkara yang hanya dengannya kewajiban akan terlaksana, maka perkara itu menjadi wajib karenanya. Al-Fatihah wajib. Pelaksanaan sholat dengan baca Al-Fatihah yang diwajibkan tidak akan terlaksana tanpa belajar, maka belajar wajib. Tidak mungkin bisa baca Al-Fatihah tanpa belajar. Berarti wajib belajar. Qa'idah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Berarti barang siapa tidak belajar baca Al-Fatihah, dia berdosa. Wadih, jelas. Dan demikian dia wajib belajar membacanya dengan benar sampai dia menghafalkannya. Meskipun harus mengeluarkan biaya untuk itu. Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan dalam Asy-Syarh Al-Mumti' dan dalam Fathuddin Jalal wal Ikram, dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti' Syarh Zadil Mustatni', dan dalam kitab Fathuddin Jalal wal Ikram Syarh Bulughul Maram, Ibnu Qayyim menegaskan apabila dia harus mengupah orang untuk mengajarinya, dia bayar, ya, agar mengajarinya baca Al-Fatihah. Ia wajib melakukannya selama dia mampu biayanya. Dia bayar orang itu agar mengajarinya privat sampai betul-betul menguasai baca Al-Fatihah, sehingga dia bisa melaksanakan kewajiban ini dalam sholat. Seperti halnya orang yang butuh air untuk berwudu. Jika tidak ada air, dia tidak bisa mendapatkan air kecuali dia harus beli untuk wudhu, dan dia punya biaya untuk beli, dia wajib membeli air itu untuk wudhunya. Karena dia wajib wudhu. Tidak sah salat dan tanpa wudhu. Sementara untuk bisa mendapatkan air itu dia harus beli, maka dia harus mengeluarkan biaya membelinya. Sama dengan ini. Salatnya tidak sah tanpa bacaan Al-Fatihah yang benar. Sementara dia tidak bisa membacanya dengan benar tanpa belajar. Sementara dia tidak bisa belajar tanpa mengupah guru yang mengajarinya, maka dia harus bayar keluar biaya yang beli. Itu jika sampai demikian. Namun Alhamdulillah, saya kira banyak orang-orang baik yang siap untuk mengajari, meluangkan waktu. Namun jika dia minta bayaran, itu haknya dan itu boleh. Dan itu boleh, yang rajih boleh mengambil upah dari suatu ta'lim, boleh, ya, sebagai bayaran atas waktu dan tenaga yang dia luangkan untuk itu. Dan tidak boleh ambil bayaran jadi imam, jadi muazzin, yang tidak dibayar. Nah, jadi imam sholat tarawih, imam sholat jamaah atau muadzin, nah, tidak dibayar. Itu yang tidak boleh. Baik. Ini pertama. Sudah jelas. Berikutnya, apabila dia tidak mampu baca Al-Fatihah karena tidak mampu melakukan hal tersebut di atas. Dia tidak bisa belajar. Dia sudah berusaha belajar, tapi ya, qadarullah, dia ditakdirkan bahasa Arabnya balig. Balidun. Balid itu dungu. Belajar 1000 kali enggak bisa-bisa. Ya memang keterbatasan padanya, ada kedunguan padanya, diajari sampai mana pun caranya diajari tidak bisa-bisa memang. Nah, tidak bisa karena ada baladah padanya, ini ada kedunguan padanya. Nah, atau karena faktor lainnya. Nah, tidak ada yang mengajari misalkan, atau harus keluar biaya untuk belajar tapi dia tidak punya biaya. Nah, al-muhim, dia tidak mampu melakukan hal tersebut di atas. Terangkan tadi, antara contohnya. Atau, waktu sholat sudah sempit. Hampir habis waktunya, dia harus sholat sekarang. Tidak ada waktu untuk belajar. Maka dia wajib sholat sesuai kemampuan. Wajib sholat sesuai kemampuan. Tidak mungkin kan bagi dia misalkan belajar Al-Fatihah dalam waktu yang sempit itu. Atau tadi dia tidak mampu hafal Al-Fatihah sudah berulang kali karena ada kedunguan padanya. Nah, tidak bisa dia. Maka sholat sesuai kemampuan. Dia membaca sesuatu sebagai pengganti Al-Fatihah. Apa penggantinya? Nah, ini akan kita pelajari. Dalam hal ini datang 2 hadis berkenaan dengan orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentang pria sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pria yang tidak tahu tata cara salat yang benar. Ini yang dikenal dengan istilah hadisnya sudah berkali-kali lewat, al-musyi fi salati. Al-musyi fi salati, yani yang salah cara salatnya. Ya, salah cara salatnya. Dia tidak tahu tata cara salat benar. Masuk ke masjid, Nabi pertama dari masjid. Nabi ada di masjid, dia masuk, ya, sholat. Dia itu mendekat kepada Nabi, salam, mengucapkan salam. Dia jawab salamnya dari Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada dia, kembali ke tempatmu sholat lagi, ulangi sholatmu karena kau belum sholat. 3 kali dia bolak-balik, disuruh ulang sholatnya dari Nabi SAW karena sholatnya salah. Terakhir dia menyerah dan mengatakan tidak bisa. Selain itu, kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya tata cara sholat yang benar. Nah, riwayat yang kita inginkan, riwayat muttafaq alaih yang terkait pembahasan kita, Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Idza qumta ila sholati fakabbir, idza qumta ila sholati fakabbir, apabila kamu berdiri untuk sholat, fakabbir, maka bertakbirlah, takbiratul ihram. Thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Hada huwa syarat. "Thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Thumma, kemudian, ikra, baca. "Ma tayassara ma'aka minal Qur'an," apa yang engkau kuasai dari Al-Qur'an, yang termudahkan baginya untuk engkau baca dari Al-Qur'an. Demikian nas hadisnya. Nas hadis ini, yakni teksnya, teks hadis ini bermakna umum. Kemudian bacalah apa yang termudahkan, ya, bersamamu yang terkuasai dari Al-Quran, umum, apa saja yang termudahkan bagi seseorang yang dia kuasai dari Al-Quran. Maknanya umum mencakup Al-Fatihah dan selainnya. Tetapi keumuman makna hadis ini, terkhususkan dengan hadis-hadis yang telah lewat dari Ubadah bin Shamit dan Abu Hurairah yang mewajibkan baca Al-Fatihah dan bahwasanya salat tidak sah tanpa baca Al-Fatihah. Artinya jika seseorang ya menguasai surat Al-Fatihah, maka surat Al-Fatihah yang wajib dia baca, meskipun ada surat lain yang dia kuasai. Al-Fatihah yang harus dia baca, karena hadis Ubadah bin Shamit dan hadis Abu Hurairah menunjukkan tidak sah sholat tanpa baca Al-Fatihah. Tetapi apabila dia tidak menguasai dari Al-Quran kecuali ya beberapa ayat dari surat Al-Fatihah, misalkan satu ayat saja atau dua ayat saja, atau dia menguasai dari Al-Quran tetapi surat lain bukan Al-Fatihah, ada beberapa ayat yang dihafal, ada satu ayat tapi ayat lain, atau beberapa ayat-ayat lain bukan Al-Fatihah, nah semuanya masuk dalam keumuman makna hadis ini. Nah, andaikan dia tidak menguasai surat Al-Fatihah tapi dia menguasai surat lain, misalkan Al-Ikhlas ya, atau yang lainnya yang pendek, lebih pendek daripada Al-Fatihah, atau dia menguasai beberapa ayat yang lain ya selain Al-Fatihah, maka dia berkewajiban membaca maka yaksara ma'ahu min Al-Quran, dia wajib membaca apa yang Allah mudahkan baginya untuk dia baca dari Al-Quran yang dia kuasai, ayat-ayat atau surat lain yang dia hafalkan dan dikuasai, itu yang dia baca sebagai pengganti Al-Fatihah. Ya, ini membaca ya, nanti akan kita pelajari detailnya. Jika ada satu ayat atau dua ayat, maka dia ulang-ulang itu saja ya, dia ulang-ulang sampai mencapai kadar surat Al-Fatihah. Nah, ini makna hadis. Jelas? Hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Hibban dan yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Hibban dan yang lainnya. Hadisnya dinilai hasan, berderajat hasan, li ghairi hasan, li ghairi yani hasan karena penguatnya. Dinilai hasan li ghairi hasan karena penguatnya oleh Al-Albani rahimahullah dalam al-irwa. Hadisnya, hadis Abdullah bin Abi Aufa, nasnya, konteks hadisnya, ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada rajul ata datang, ata rajul, seorang pria datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, kata pria itu, inni la astati'u an akhudha min al-Qur'an syai'an, inni la astati'u an akhudha min al-Qur'an syai'an. Dan hadisnya ada dalam Bulughul Maram, inni sesungguhnya aku la astati'u, tidak mampu, tidak sanggup an akhudha minal Qur'ani, untuk mengambil dari Al-Qur'an. An akhudha minal Qur'an, untuk mengambil dari Al-Qur'an, untuk menghafal dari Al-Qur'an syai'an, sedikit pun. Tidak ada yang saya bisa untuk saya baca hafalkan dari Al-Qur'an. Kata orang ini. Fa'allimni syai'an. Maka ajarilah aku sesuatu. Fa'allimni syai'an. Maka ajarilah aku sesuatu. Yujzi'uni. Yang sah bagiku. Minal Quran. Muwakid Al-Quran. Yujzi'uni minal Quran. Yang sah. Sebagai pengganti Al-Quran. Untuk kubaca dalam sholat. Karena saya tidak sanggup mengambil sedikit pun, membaca, menghafal sedikit pun dari Al-Quran. Ajari saya sesuatu sebagai gantinya. Mungkin. Al-Quran. Kata Nabi AS. Mengajarkan kepadanya zikir. Penggantinya. Subhanallah. Kemudian walhamdulillah. Kemudian wala ilaha illallah. Kemudian wallahu akbar. Terakhir wala haula wala quwwata illa billah. Zikir singkat pengganti. Subhanallah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Suci Allah, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada haul, tidak ada upaya, wala kuwa dan daya, kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ini makna zikirnya. Baik. Dan setelah kita dengar, hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dengan penguatnya, yakni bil-mutaba'ah. Hadis ini, sanadnya ada pembicaraan karena dari jalan rawi yang bernama Ibrahim As-Saksaki, jelaskan oleh Al-Albani rahimahullah. Ada rawi bernama Ibrahim As-Saksaki. Rawi ini diperbincangkan statusnya. Status riwayatnya diperbincangkan oleh ahli hadis. Ada yang melemahkan dia, ada yang melemahkan Ibrahim As-Saksaki, ada yang membaikkan dan ada yang membela. Ya, dan ada yang membelanya. Ya, ini ada pembicaraan, perbincangan. Tetapi yang jelas ada penguat dari rawi lain. Mutaba'ah. Jadi ada rawi lain yang mengikuti riwayat dia sehingga menguatkannya. Dikeluarkan oleh Tabarani dan Ibn Hibban dengan sanad yang juga dhaif. Tetapi bisa sebagai temuan. Itu khulasah. Ya. Ringkasan tahqiq Al-Albani rahimahullah. Lengkapnya lihat Al-Irwa jilid 2 nomor 303. Jilid 2 Al-Irwa nomor hadis 303. Dan Al-Albani rahimahullah semakin menguatkan hadis ini sebagaimana dalam kitab Tamamul Minnah dengan hadis Rifa'ah bin Rafi'. Radhiyallahu anhu tentang al-musib fi salati. Tentang pria rajul yang salah sholatnya itu. Ada riwayat. Ya, selain riwayat Abu Hurairah. Tentang pria yang tidak tahu sholat tadi itu. Itu musib sholati. Ada riwayat dari sahabat yang lain. Yaitu Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Dengan lafaz Nabi mengatakan kepada dia. Fa'in kana ma'aka Qur'an. Fatra. Bi. Fa'in kana ma'aka Qur'an faqra' bihi. Ya, namanya fa'in kana ma'aka Qur'an, apabila bersamamu ada Qur'an, faqra' bihi, baca. Apa saja dari Qur'an yang engkau kuasai itu kau baca. Wa illa, apabila tidak ada dari Al-Qur'an yang engkau kuasai, fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu wa uhallilhu. Fahmadillah, pujilah Allah, baca alhamdulillah. Wa kabbirhu, besarkan Allah, baca Allahu akbar. Wa hallilhu, tahlil la ilaha illallah. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadis Rifa' bin Rafi' tadi. Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud dan Sahih Sunan Abi Dawud nomor 807 dan dalam Tamamul Minna halaman 169. Dan di sana dalam Tamamul Minna Al-Albani rahimahullah mengatakan, Al-Albani mengatakan dalam Tamamul Minna, Al-Imam Ahmad telah berhujjah dengan hadis Rifa' bin Rafi' dalam masalah ini. Al-Imam Ahmad telah berhujjah dengan hadis Rifa' bin Rafi', hadis Rifa' radhiyallahu anhu dalam masalah ini sebagaimana diriwayatkan oleh putranya. Sebagaimana diriwayatkan oleh putranya Abdullah dalam masailnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh putranya yang bernama Abdullah dalam masailnya. Kumpulan masail, masalah-masalah ditanyakan kepada Imam Ahmad dikumpulkan dalam masail oleh Abdullah. Salah satu masalahnya ini. Nah, bahwa Imam Ahmad berhujjah dengan hadis Rifa'ah tadi dalam masalah ini. Baik, jadi ini hadis-hadis yang datang dalam masalah ini. Hadis Abdullah bin Abi Aufa yang dikuatkan dengan hadis Rifa'ah tadi menunjukkan seseorang yang memang tidak mampu sama sekali mengambil dari Al-Quran, maka dia beralih ke zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini lebih mudah. Yang memang tidak mampu, ya, ataupun dari Al-Quran. Dan kedua hadis atau ketiga hadis menunjukkan bahwa orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah tidak langsung beralih ke zikir. Tidak langsung beralih ke zikir Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tetapi ya, urutan peralihannya adalah dia membaca apa yang dia kuasai dari Al-Quran pengganti Al-Fatihah. Kecuali jika memang tidak ada sama sekali yang dia tahu dari Al-Quran, bagaimana pada hadis Abdullah bin Abi Aufa, dia mengatakan, saya tidak astati, inni la astati an akhudha min Al-Quran syai'an. Saya tidak mampu mengambil apapun dari Al-Quran. Nah, akhirnya beralih kepada zikir ini. Jika memang tidak bisa sama sekali dari Al-Quran. Nah, difahami? Dan ini yang benar dalam masalah ini. Jadi urutannya, detailnya sebagai berikut. Pertama, ana simpulkan dari madhab Hanabilah dan Syafi'iyah. Pertama, apabila ia hafal satu ayat atau lebih dari surat Al-Fatihah, misalkan dia hafal Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu saja yang dia hafal. Atau dia hafal juga setelahnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Satu atau lebih, tetapi tidak lengkap tujuh ayat, maka wajib membaca ayat yang dia hafal itu dari Al-Fatihah itu dan mengulang-ulanginya sesuai kadar surat Al-Fatihah. Yakni dalam hal jumlah keseluruhan huruf Al-Fatihah. Dia ulang-ulangi sampai mencapai kadar surat Al-Fatihah. Ya. Kalau ada lebihnya enggak masalah tentu. Nah. Tetapi harus mencapai. Kalau kurang dari kadar jumlah huruf surat Al-Fatihah, maka belum mencukupi. Jadi dia ulang-ulang sampai mencapai kadar surat Al-Fatihah. Ini mazhab Hanbali dan Syafi'i. Mazhab Hanbali dan Syafi'i. Ini pertama. Yang kedua, apabila ia hafal sebagian surat Al-Fatihah dan sebagian surat lainnya, dia hafal misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, bisa dia. Hanya itu. Subhanallah. Di sisi lain, dia bisa baca misalkan Qul Huwallahu Ahad. Nah. Atau dia ada ayat lain apa lagi misalkan, satu ayat yang lain yang dia bisa baca yang pendek-pendek. Misalkan. Nah, al-muhim dia hafal sebagian surah Al-Fatihah satu dua ayat, dan dia juga baca hafal ayat yang lain selain Al-Fatihah. Maka dia wajib mengulang-ulang dari surat Al-Fatihah. Dia wajib mengulang-ulang ayat-ayat yang dia hafal dari surat Al-Fatihah yang diketahuinya itu sesuai kadar Al-Fatihah menurut mazhab Hanbali. Jadi tetap ayat-ayat satu atau dua atau sekian ayat dari surat Al-Fatihah itu yang tetap itu yang dia ulang, meskipun dia hafal surat lain, ayat yang lain, tapi tetap ayat-ayat, sebagian ayat, sebagian surat, beberapa ayat dari surat Al-Fatihah itu yang dia ulang hingga mencapai kadar Al-Fatihah menurut mazhab Hanbali. Jadi tetap yang dia ulang Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai kadarnya sesuai dengan kadar Al-Fatihah. Padahal dia hafal misalnya Qul Huwallahu Ahad, hafal misalkan Wal Asr. Tapi tetap yang dia ulang-ulang beberapa ayat Al-Fatihah. Ini menurut mazhab Hanbali. Adapun yang dianggap benar pada mazhab Syafi'i, dia gabungkan. Dia baca ayat-ayat yang dia hafal dari surat Al-Fatihah, satu atau dua ayat atau sekian ayat tadi, kemudian dia lengkapi dari surat lain. Jadi tidak boleh mengulang-ulang ayat-ayat dari Al-Fatihah tersebut. Ini yang paling benar pada mazhab Syafi'i. Jadi misalkan menurut mazhab Syafi'iyah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Qul Huwallahu Ahad, Wal Asr, apalagi yang lain, gabungkan semua sampai sesuai kadarnya Al-Fatihah. Nah, ini yang dianggap benar pada mazhab Syafi'iyah, berbeda dengan mazhab Hanbali. Tetapi An-Nawawi dalam Al-Majmu', An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan, i'lam, ketahuilah, Al-Ahwat, yang lebih hati-hati, wal mustahab, dan mustahab bagi yang hafal satu ayat dari Al-Fatihah adalah mengulang-ulang ayat itu 7 kali dan membaca ayat lain setelahnya, dan membaca ayat lain setelahnya lebih dari kadar surat Al-Fatihah agar keluar dari khilaf, lil khuruj minal khilaf, agar dia keluar dari khilaf, perbedaan pendapat yang ada. Ini lebih selamat. Jadi tetap An-Nawawi mengatakan yang lebih hati-hati dan mustahab, beliau dari kalangan Syafi'iyah, ayat Al-Fatihah, ayat beberapa ayat dari satu ayat misalkan Al-Fatihah itu yang dia ulang 7 kali. dan ditambah lagi ayat yang lain sehingga lebih dari kadar surat Al-Fatihah supaya keluar dari khilaf. Artinya ini menunjukkan kuatnya mazhab Hanbali, artinya berisiko. Nah, jika bukan satu ayat atau beberapa ayat dari Al-Fatihah yang diulang-ulang, khawatir tidak sah. Karena pada asalnya Al-Fatihah yang diwajibkan, maka ayat-ayat Al-Fatihah yang dihafalkan itu yang diulang-ulang. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun hafal ayat-ayat yang lain selain surat Al-Fatihah, maka tetap yang diulang-ulang adalah ayat-ayat Al-Fatihah. Satu atau dua ayat yang diulang-ulang sampai mencapai kadar Al-Fatihah. Nah, yang ketiga, apabila ia hafal selain Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dia tidak hafal, yang dia hafal adalah selain Al-Fatihah yang kadarnya sama dengan Al-Fatihah, kadarnya sama dengan surat Al-Fatihah, maka dia wajib membacanya. Dia wajib membaca ayat-ayat itu selain surat Al-Fatihah itu yang kadarnya sama dengan Al-Fatihah. Dia wajib baca sebagai pengganti Al-Fatihah. Dan di sini mazhab Hanbali dan Syafi'i sama. Mazhab Hanbali dan Syafi'i sama di sini. Kalau dia wajib membaca ayat-ayat tersebut sebagai pengganti Al-Fatihah dengan kadar yang sama dengan surat Al-Fatihah. Yang keempat, urutan keempat, apabila dia hafal satu ayat atau lebih selain Al-Fatihah tetapi tidak mencapai kadar Al-Fatihah, wajib membaca satu ayat atau lebih yang dia hafal itu dan dia ulang-ulangi hingga sama dengan kadar Al-Fatihah. Satu ayat atau lebih dari selain Al-Fatihah yang dia hafalkan itu dia baca, dia ulang-ulang sampai kadarnya sama dengan surat Al-Fatihah. Ini mazhab Hanbali dan salah satu pendapat pada mazhab Syafi'i. Dan ini dirujukkan oleh Ibn Utsaimin. Dan ini lebih sesuai dengan makna kedua hadis di atas. Karena di sana yang dianggap benar pada mazhab Syafi'i, ini pendapat lainnya yang kita anggap marju, bahkan kita anggap marju, tetapi itu yang dianggap benar pada mazhab Syafi'i. Satu ayat atau lebih dari selain Al-Fatihah yang dia hafal itu dia baca, tidak diulang-ulang, dia baca, ya, kemudian dia tutupi dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini yang dianggap benar pada mazhab Syafi'i. Dia baca satu atau lebih ayat dari selain Al-Fatihah yang dia tahu itu, kemudian dilengkapi dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan ini marjuh. Yang benar mazhab Hanbali dan juga salah satu pendapat pada mazhab Syafi'i. Yang dirujuk oleh Ibn Utsaimin, ayat-ayat itu yang diulang-ulang, ya, tidak dilengkapi dengan zikir. Karena Nabi mengatakan, "Tsumma iqra' ma tayassara wa aqra' al-Qur'an." Kemudian baca apa yang termudahkan bagi kamu Al-Qur'an. Nah, baik. Yang kelima, ini baru beralih ke zikir. Apabila tidak ada sama sekali ayat Al-Quran yang ia tahu, tidak ada yang bisa dia baca, maka ini masuk dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa yang didukung oleh hadis dari Fa'ad bin Rabi', beralih mandi ke baca zikir. Wajib baca zikir masyru' pada hadis Abdullah bin Abi Aufa sebagai penggantinya. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kapan ini zikir ini? Jika memang tidak ada sama sekali ayat Al-Qur'an yang dia tahu. Ini mazhab Hambali dirujukkan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Mazhab Hambali dan dirujukkan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Ini pula pendapat sebagian fuqaha Syafi'iyah. Yang keenam, apabila dia tidak bisa baca zikir masyru' itu, dia tidak bisa hafal subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tapi dia bisa subhanallah, bisa dia. Alhamdulillah bisa. Allahu akbar bisa. Hanya itu misalkan. Tapi lengkap ya teksnya seperti pada hadis Abdullah bin Abi Ufa tersebut, dia tidak bisa. Katanya bisa subhanallah saja. Ini waktu sempit, mau sholat. Waktu akan keluar, dia belajar, bisanya subhanallah. Itu saja dia bisa. Nah, misalkan. Maka, dia wajib membaca yang dia bisa itu. Anggaplah subhanallah saja yang dia bisa. Maka itu yang dia baca, dia ulang-ulangi sesuai kadar zikir tersebut. Sehingga kadarnya sama dengan kadar zikir tadi subhanallah. Dia ulang-ulang subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai kadarnya sama dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini mazhab Hambali yang didukung oleh Ibnu Qudamah. Terakhir, apabila dia tidak bisa semuanya, tidak ada yang dia bisa. Sudah. Harus sholat ini sekarang. Tidak ada yang dia bisa. Sholat. Laksanakan sholat. Apa penggantinya? Penggantinya ia berdiri, diam, tanpa membaca apa-apa. Dia diam dengan lama berdiri sesuai kadar bacaan Al-Fatihah. Sholat. Terakhir itu. Bisanya cuma diam, berdiri. Dengan kadar waktu yang cukup untuk baca Al-Fatihah. Ini mazhab Hambali dan Syafi'i. Ini urutannya. Terakhir. Nah. Ya. Adapun Al-Albani rahimahullah. Selesai sudah ya. Dan ini yang benar. Yang kita lewati urutannya secara detail. Sekarang anak akan menyebutkan mazhab yang lain dalam masalah ini. Sekarang akan menyebutkan mazhab yang lain ringan, akan menutup pembahasan kita. Ya, agar kita tahu bahwa ada pendapat lain dalam memahami hadis-hadis tersebut. Termasuk Al-Albani rahimahullah. Al-Albani dalam kitab Talqis Sifat As-Salah. Sudah sering anak jelaskan. Mulai dari kitab induk sifat sholat besar, kemudian diringkas menjadi sifat sholatin Nabi satu jilid, kemudian ditalkhis, ya, menjadi talkhis sifat sholat, poin-poin matan-matan tipis terkecil, nah, tipis kecil tipis pada nomor 50 dan 51, pada nomor matan poin 50 dan 51. Al-Albani mengatakan barang siapa tidak bisa menghafal Al-Fatihah untuk membacanya dalam sholat, sah baginya membaca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi langsung beralih ke zikir. Dia tidak bisa baca Al-Fatihah, langsung beralih ke zikir. Tidak ada pilihan diberikan oleh Al-Albani rahimahullah untuk membaca mata yassarah min Al-Quran selain Al-Fatihah. Dan sebelum Al-Albani, As-Sam'ani dalam Subul Salam berpendapat demikian. Dalam subuh salam al-Sal'ali mengatakan wadahiruhu dan lahiriya, makna yang tampak dari hadis Abdullah bin Abi Aufa, annahu la yajibu alaihi ta'allumul Qur'an, bahwasanya tidak wajib atasnya belajar Al-Quran. Liyaqra'a bihi fi shalah, untuk dia baca dalam salat. Fa inna ma'na la astati'u, karena sesungguhnya makna aku tidak sanggup, maknanya la ahfadul ana, saya tidak bisa menghafalnya sekarang, minhu dari Al-Quran syai'an ataupun. Falam ya'murhu bihifdhihi, maka Nabi SAW tidak merintahkannya untuk menghafalnya. Wa amarahu bihadil alfaz, dan merintahkannya untuk membaca lafad-lafad ini, dikit-dikit ini, lafad-lafad dikit ini. Ma'annahu yumkinuhu hifdul fatihah, padahal memungkinkan bagi dia baca al-fatihah kama yahfadu hadihi al-alfaz, karena dia bisa membaca, menghafal dikit-dikit ini. Fa'ala kulihal, pendapat sebelumnya dengan rincian yang telah kita lewati lebih kuat karena memadukan seluruh hadis. Nah, tidak beralih ke dikit selama masih ada dari Al-Quran yang bisa dia baca. Dengan rincian detailnya sudah kita lewati. Wallahu a'lam. Naktafi bihada. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.